لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى وفي هذه الكلمة أو الكليمة سنتحدث عن ما يحصل هذه الأيام في كثير من البلدان وله سنوات عديدة في الحقيقة، وهو ما يتعلق بالتفجير والإرهاب الحاصل في بلاد المسلمين. لا بد أن نعلم حفظكم الله جميعا أن الله سبحانه وتعالى من نعمه التي أنعم بها علينا نعمة الأمن، فالأمن والسلامة والطمأنينة من نعم الله سبحانه وتعالى، حيث إنك تأمن على نفسك وأهلك ومصالحك، فالذي يعيش في أمن يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يطلب العلم، أن يرحل، أن يسافر، لأن الأمن موجود وهي نعمة عظيمة. فإذا نزع الأمن جاء الخوف وجاء الرعب، ولهذا امتن الله عز وجل على أهل مكة بالأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمة العظيمة يذكر الله سبحانه وتعالى أهل مكة بل كفار قريش بهذه النعمة التي امتن الله عز وجل عليهم، الأمن والشبع، وجود الطعام، لأنه لو نزع الأمن وجاءهم الجوع جاءهم البلاء. ولهذا لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وبالإسلام وأراد إسعادهم في الدارين السعادة الحقيقية أبوا، وكان من حججهم الكاذبة أنهم قالوا لمحمد، قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هكذا يقولون، يعني يا محمد لو آمنا بك لذهب منا الأمن وسنتخطف، أي سيأخذنا الناس ويقتلوننا لو تركنا آلهتنا وما نعبده، لو تركنا أولياءنا سنتخطف يا محمد. فرد الله عز وجل عليهم فقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن هذه شبهة فارغة كاذبة، بل إن الأمن كان موجودا بسبب الحرم وتأتيهم الثمرات من كل مكان والأمن موجود، فهكذا كانوا، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم. والآيات في كتاب الله كثيرة تبين هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن، كما قال الله ومن دخله كان آمنا. وذكرنا الله عز وجل أيضا بمكة في آية أخرى، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. مكة أبت أن تقبل التوحيد، أبت أن تقبل الإسلام، فأذلها الله وأذاقها ما أذاقها من الجوع والخوف. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عظيم في فتح مكة، ودخل هذا البيت عليه الصلاة والسلام خاشعا متذللا لربه، فنصره الله عز وجل، فآمن من آمن وعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي النعمة العظيمة، عندما تكون آمنا في بيتك، آمنا في مجتمعك، فهي نعمة لا يوازيها نعمة بعد نعمة التوحيد، أن تكون آمنا وأنت تعبد ربك في بيتك وفي مسجدك مع أهلك ومع ناسك، ترحل وتسافر وتقوم بمصالحك في طمأنينة وفي سلامة، فاذكروا هذه النعمة واشكروا رب هذه النعمة سبحانه وتعالى. وأنتم في بلد الحمد لله بلد آمن، الأمن موجود. انظروا إلى تلك البلدان التي فقدت الأمن، فلا يستطيع أن يأمن وهو في بيته، بل ينتظر الموت أن يأتيه إلى بيته بسبب الخوف وفقدان الأمن. فاشكروا نعمة الله عز وجل. والأمن الحقيقي المطلق هو في الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أهل الجنة إذا دخلوا الجنة كما قال الله ادخلوها بسلام آمنين. وأما الخوف الحقيقي المطلق هو في النار في جهنم، كما قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan suatu permasalahan yang kerap terjadi hari-hari ini, bahkan menggoncang dunia, yaitu permasalahan terorisme, permasalahan radikalisme, dan peledakan-peledakan yang terjadi di berbagai negeri termasuk di negeri ini. Kita semua perlu tahu bahwa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah nikmat keamanan. Nikmatul amn. Nikmat keamanan. Nikmat ketenteraman. Nikmat kenyamanan di dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Aman pada dirimu, aman pada keluargamu, aman di dalam menjalankan berbagai kemaslahatan dunia ini. Dalam kondisi yang aman, kondisi yang tentram, siapapun akan mendapatkan kemudahan untuk melakukan perjalanan dari kotanya menuju kota lain. Apakah dalam kepentingan talabul ilm, menuntut ilmu, ataukah untuk kepentingan lain terkait kepentingan dunianya. Namun sebaliknya, ketika nikmat keamanan, nikmat ketentraman hidup dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah rasa takut, rasa cemas di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang dirinya selaku Rabb alam semesta ini, Rabb al-Bait, Rabbul Bait al-Ka'bah al-Musharrafah, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb dari Ka'bah al-Musharrafah, yang ketika itu sangat diagungkan oleh orang-orang Quraisy, oleh masyarakat Makkah. Alladhi at'amahum min ju', dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan kepada mereka, yang mencurahkan berbagai rizki untuk kebutuhan hidup mereka, sehingga terlepaskan dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencurahkan rasa aman, mencurahkan ketenteraman dari rasa takut. Nikmat keamanan Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada masyarakat Mekah. Quraisy ketika itu juga mendapatkan nikmat aman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di tengah-tengah mereka, mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang Quraisy ketika itu menolak dakwah dan ajakan Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, waqalu inna tabi'il huda, mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk, mengikuti ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kami akan dijauhkan dari keamanan, dijauhkan dari ketenteraman. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy sekalipun sangat mengidamkan ketenteraman dan ketenangan. Mereka mengira bahwa dengan mengikuti ajakan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru keamanan yang ada di tengah-tengah mereka akan menjadi sirna. Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Awalam numakkil lahum haraman amina, bukankah kami telah mencurahkan keamanan bagi mereka berada di tanah suci yang aman, yang berbagai buah-buahan dapat didatangkan ke Mekah dari berbagai penjuru. Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan mereka, manakala mereka mengira bahwa dengan Islam justru mereka menjadi sengsara. Bahkan dengan Islamlah, dengan petunjuk yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, tersebar rahmat bagi alam semesta. Di dalam Al-Quranul Karim, pada banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Mekah ketika itu, wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan mendapatkan keamanan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan tentang sebuah qaryah, kanat aminah, yang sebelumnya dalam kondisi aman. Fakafarat bi an'amillah, kemudian ternyata mereka ingkar, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk datangnya nikmat hidayah, dakwah, mengajak mereka kepada tauhidullah. Fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Pada momentum Fathu Mekkah, Rasul alaihi salatu wassalam datang bersama pasukan masuk ke kota Mekkah untuk menaklukkan kota Mekkah, menaklukkan penduduk Mekkah yang selama sekian lama menentang Islam, memusuhi Islam, memerangi kaum muslimin. Rasul alaihi salatu wassalam masuk ke kota Mekah dalam kondisi khasyian mutadzallilan, dalam kondisi penuh rendah hati. Masuk kota Mekah dalam kondisi penuh tawadhu, walaupun ketika itu posisi beliau sebagai orang yang menang, berhasil menaklukkan kota Mekah, sehingga sempat masyarakat Mekah ketakutan ketika Rasul alaihissalatu wassalam datang dengan membawa pasukan. Namun ternyata Rasul alaihissalatu wassalam justru memberikan jaminan keamanan bagi mereka semua. Dan ini merupakan bagian dan bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Para hadirin sekalian, ketahuilah bahwa tidak ada nikmat terbesar setelah tauhid yang Allah karuniakan kepada hamba, yang Allah karuniakan kepada sebuah masyarakat ataupun negara, setelah nikmat keamanan dan ketentraman di dalam menjalani kehidupan ini. Situasi dan kondisi yang aman, tentram, ketika seseorang berada di rumahnya, ketika seseorang berada di masjidnya, ketika seseorang menjalani perjalanan safar, dimanapun seseorang berada dalam kondisi aman, maka ini merupakan nikmat besar yang Allah karuniakan kepada suatu masyarakat, kepada suatu bangsa dan negara. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmat keamanan kepada kita semua. Antum semua yang hadir di majlis ini dapat merasakan bihamdillah keamanan di negeri Indonesia ini. Aktivitas dan kegiatan antum berjalan dengan baik. Perjalanan dari tempat tinggal antum menuju tempat ini dalam rangka menuntut ilmu juga dalam kondisi aman. Maka ini adalah suatu nikmat besar yang Allah karuniakan kepada antum semuanya. Cobalah lihat negeri-negeri yang hingga hari ini dirundung ketakutan, dirundung kecemasan. Kekacauan terjadi di mana-mana, pembunuhan terjadi di mana-mana. Orang yang hidup hanya nunggu kematian kapan saatnya tiba. Kondisi sulit untuk ditebak. Maka apa yang kita rasakan di negeri Indonesia ini sungguh merupakan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri bersama. Walaupun tentu ma'asyiral muslimin, al-amnul haqiqi, keamanan yang hakiki, yang sama sekali tidak ada rasa takut dan cemas, tempatnya di dalam jannah, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan penduduk al-jannah untuk masuk ke dalamnya. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalamnya, ke dalam al-jannah, ke dalam surga, dalam keadaan aman sejahtera. Dan ketakutan, kecemasan yang hakiki pula tempatnya di dalam an-nar. Secara mutlak, orang yang berada di dalam an-nar betul-betul kondisinya sangat diliputi oleh ketakutan, dipenuhi oleh siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Afa aminu makrallah, apakah mereka aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala illa al-qawmul khasirun, melainkan orang-orang yang merugi. Fafuqdan al-amn wal-khawf huwa al-khawf alladhi fil haqiqah huwa ibtila'. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهو من الفتن التي نتعرض لها، كما قال الله في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ابتلاء يجب الصبر عليه، لكن لا بد من معالجته، فولاة الأمر يقفون موقفا حازما في محاربة هذا الفكر وهذا الإرهاب، وطلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل يجب عليهم أيضا أن يقفوا موقفا حازما في خطبهم ودروسهم ولقاءاتهم، يحذرون من هذا الفكر ومن هذا التفجير الذي سببه التكفير، مع بيان السبل والأسباب وطرق العلاج. فيجب كما أننا نصبر ونحتسب، يجب أن نعالج وأن نحارب هذه الأفكار الدخيلة، أفكار الخوارج ومن لف لفهم. ولهذا أقول: الإسلام جاء بالمحافظة على الضرورات الخمس: المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على النسل والعرض، والمحافظة على العقل، والمحافظة على المال. هذه كلها جاءت بها النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليها العلماء أئمة الدين. يجب أن تحافظ على دينك، ويجب أن تحافظ على نفسك وعقلك ومالك ونسبك وعرضك. وقد جاء هذا في آيات في كتاب الله، وجاءت في سياق واحد في بعض المواضع، كما في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. إذن هذه التي ستذكر هي محرمات، يجب أن نتقي الله وألا نقع فيها. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فذكر المحافظة على الدين: حافظ على دينك، إياك والشرك، إياك والبدع، إياك والمعاصي، حافظ على استقامتك. جاءت النصوص الكثيرة وهذا مثال على ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، فنحافظ على ديننا. وجاءت النصوص في السنة كذلك تأمر بهذا، وجاء الأنبياء كلهم بهذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من رسول من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأمر بعبادته. هذا هو المقصود بالمحافظة على الدين، أن تبتعد كل البعد وأن تجتنب الشرك والمعاصي والبدع، لأنها دمار. الشرك هو الظلم الأعظم، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك من فعله ومات عليه لا يدخل الجنة، الجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار. سماه ظالما، والشرك ظلم، وهو تنقص لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الدين جاء الإسلام بالمحافظة على الدين. كذلك البدع شر وغواية وانحراف، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، وكذلك المعاصي حذر منها، لأنها من الأسباب التي تنقص من دينك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الضرورات أيضا التي جاءت في الآيات نفسها قتل النفس. قال الله في الآيات نفسها: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قتل الولد خشية الفقر، هذا كانت تصنعه قريش، تقتل البنات خشية العار وتقتل الأولاد خشية الفقر. فقال الله: نحن نرزقكم وإياهم، الله هو الذي يرزق، لا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هنا المحافظة على الدين والمحافظة على العرض. إياك من الزنا، احذر اللواط، احذر القذف، لأن هذا كله يتعرض للعرض، النسب، النسل. ففي الآيات نفسها أيضا أمر بالمحافظة على العرض. ثم قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فتكلم أيضا هنا على المحافظة على النفس، وهي من الضرورات الخمس. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. المحافظة أيضا على المال، لا يجوز أن تتعرض لمال اليتيم، فهي من الضرورات. وهكذا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أيضا المحافظة على المال، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه الآيات العظيمات فيها محرمات يجب اجتنابها، وفيها محافظة على ضرورات، على دينك وعلى نفسك ومالك وعلى عقلك، وكذلك على عرضك ونسلك. لما تكلم أيضا في حرمة الخمر، لأن الخمر يفسد العقل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ لأنك إذا فقدت عقلك فعلت كل شيء، أشركت وقتلت وأفسدت. فأراد الشيطان أن يزرع العداوة والبغضاء إذا فقد الإنسان عقله. وهكذا هؤلاء الذين يفجرون ويقتلون كأنهم لا عقول لهم، يسفكون الدماء ويفجرون المباني ويفجرون المركبات ويقتلون الجماعات ولا يبالون، ويفسدون إفسادا كبيرا في الأرض ولا يحافظون على الضرورات الخمس: إفساد للأنفس، إفساد للأموال، إفساد للعقول. والإسلام جاء بحرمة الدم وسفك الدم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين يذهبون من هذا الوعيد؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أين يذهبون من هذه الآيات العظيمات التي فيها النهي عن سفك الدماء؟ وكذلك الله عز وجل دعا هؤلاء إلى التوبة، الذين قد أشركوا وفعلوا وقتلوا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذه إشارة إلى هذه الضرورات العظيمة، الضرورات الخمس التي يجب المحافظة عليها، لأن سفك الدم كبيرة من كبائر الذنوب. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما في الصحيح. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر أخبرهم عن القتل بعد الشرك، ولهذا قال العلماء: أعظم ذنب بعد الشرك هو قتل النفس التي هي معصومة وحرم الله عز وجل الاعتداء عليها. ولهذا جاء في ديننا من الذرائع الشيء الكثير التي سدها في هذا الباب. لا يجوز لك أن تحمل السلاح، حمل السلاح فقط على أخيك المسلم، فكيف بقتله وإزهاق روحه؟ قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، كما في الصحيحين. ليس منا، كان السلف يقولون اتركوا ولا تفسروا، لأنه يكون أشد في الوقع على النفس، فليس منا. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، وأول ما يقضى في الدماء أو أول ما يقضى يوم القيامة إنما يقضى في الدماء كما في صحيح البخاري وغيره. فهذه النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام رادعة وقوية، ألا ينظرون إليها؟ ألا يخافون الله؟ ألا يتقونه سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: لو اشترك أهل السماوات وأهل الأرض في قتل نفس لأكبهم الله عز وجل في النار، نفس واحدة، فكيف وهم يقتلون الجماعات ويسفكون الدماء ويفجرون المباني بما فيها ويقتلون العسكر بالعشرات ولا يبالون. النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف عبد الرزاق حينما علم عمر رضي الله عنه في خلافته أن جماعة من أهل صنعاء اشتركوا في قتل غلام وهم سبعة، فقتل عمر السبعة كلهم ثم قال كلمته المشهورة: لو تمالأ عليه أهل صنعاء، يعني كلهم، لقتلتهم به. نعم. Rasa takut dan cemas hakikatnya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk dari fitnah yang dapat mengancam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، dan sungguh kami akan menguji kalian dari sedikit rasa takut, wal-ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa dengan meninggalnya orang-orang dekat, wath thamarat dan buah-buahan, wa basyir sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bila kita mengetahui bahwa rasa takut yang merupakan lawan dari keamanan adalah sebuah ujian yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bila ketakutan atau kecemasan itu menimpa kita, maka hendaknya kita semua bersabar, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar atas ujian-ujian tersebut. Walau demikian, bukan berarti kemudian kita tinggal diam. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk menanggulangi ketakutan, kecemasan yang menimpa masyarakat. Pemerintah dengan seluruh komponen yang ada berkewajiban untuk menenangkan dan menentramkan masyarakatnya dengan kekuatan yang dimilikinya. Sedangkan para da'i berkewajiban untuk membantu pemerintah di dalam menciptakan keamanan dan stabilitas keamanan tersebut. Melalui dakwahnya, melalui kajian-kajiannya, melalui ceramah-ceramahnya, berusaha untuk memberikan solusi-solusi sesuai dengan bimbingan syar'i, agar Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa takut dan cemas tersebut. Di antaranya adalah dengan memerangi pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran-pemikiran terorisme dan radikalisme yang sungguh. Pemikiran-pemikiran terorisme dan radikalisme inilah yang menjadi penyebab terjadinya peledakan-peledakan, terjadinya kehancuran-kehancuran di banyak negeri. Padahal kita semua tahu bahwa Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam betul-betul rahmat bagi alam semesta ini. menjaga ad-daruriyatul khams, lima kebutuhan hidup yang mau tidak mau dibutuhkan oleh umat manusia. Lima kebutuhan ini Islam benar-benar menjaganya dengan sebenar-benarnya, yaitu Islam menjaga agama yang diyakini oleh seseorang. Islam menjaga jiwa setiap manusia. Islam menjaga nasab dan kehormatan seseorang. Islam menjaga akal fikiran seseorang. Dan Islam menjaga harta seseorang. Lima kebutuhan terpenting dalam kehidupan umat manusia ini benar-benar dijaga oleh Islam melalui syariat-syariatnya, melalui ajaran-ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang penjagaan Islam terhadap kebutuhan terpenting umat manusia dalam hidupnya ini. Bahkan para ulama mereka sepakat bahwa Islam benar-benar menjaga lima kebutuhan terpenting dalam kehidupan umat manusia itu. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan hal ini adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada di dalam surat Al-An'am dan ada pula di dalam surat Al-Isra, di samping ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Di dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ta'alau," katakanlah wahai Muhammad, marilah ke sini. "Atlu alaikum, atlu ma harrama rabbukum alaikum," aku akan bacakan kepada kalian hal-hal yang diharamkan oleh Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kalian. "Alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana," agar kalian tidak berbuat syirik, agar kalian tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun dalam hal ibadah. Dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengetahuan kepada hamba-hambanya bahwa kesyirikan dapat menghancurkan agama seseorang. Dan dengan ini pula Islam menjaga umatnya dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar membersihkan diri dari kesyirikan, membersihkan diri dari kemaksiatan, membersihkan diri dari berbagai amalan-amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam kehidupan beragama. Permasalahan syirik adalah permasalahan besar. Dosa besar yang paling besar di sisi Allah adalah kesyirikan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh rasul di muka bumi ini yang pertama kali untuk diajak kaumnya adalah kepada tauhidullah dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan berbagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut," dan sungguh kami mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, kata Allah, dalam rangka menyeru mereka, "An i'budullah," hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah, dan tinggalkan oleh kalian segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam banyak ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan menegaskan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Wa ma min qablika min rasulin," tidaklah ada seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan diperintah untuk menyeru kaumnya agar beribadah semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sangat berbahaya sekali bagi seseorang apabila dalam hidupnya melakukan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi pelaku kesyirikan yang meninggal dunia di atas kesyirikan masuk ke dalam al-jannah. Allah mengharamkannya, mengharamkan al-jannah, mengharamkan surga dari orang-orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh siapa saja yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang berbuat syirik kepada Allah, meninggal dunia di atas kesyirikan, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah mengharamkan baginya al-jannah. Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam surga. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong ketika itu. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar, maka orang-orang yang melakukan kesyirikan, merekalah orang-orang yang zalim. Sebaliknya, orang yang meninggal dunia di atas tauhid, walaupun dia saat itu meninggal dunia di atas dosa besar, di bawah dosa syirik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan al-jannah baginya, karena dia meninggal dunia di atas tauhid. Dalam beberapa ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya, kondisinya berada di bawah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak untuk dia masuk ke dalam al-jannah terlebih dahulu, maka masuk ke dalam al-jannah secara langsung. Namun jika Allah berkehendak untuk mengazabnya terlebih dahulu, maka dia akan diazab terlebih dahulu di dalam an-nar, dalam neraka. Lalu kemudian pada batas yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan Allah masukkan ke dalam al-jannah, Allah masukkan di dalam surga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selain kesyirikan, di antara upaya Islam untuk menjaga agama yang diyakini oleh seseorang agar benar-benar bersih, agar benar-benar murni, Islam mengharamkan hal-hal yang baru di dalam agama ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Islam mengharamkan al-bid'ah, karena bid'ah itu adalah kejelekan dan penyimpangan. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan di dalam agama ini sesuatu yang baru yang belum pernah ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kemaksiatan. Kemaksiatan benar-benar dapat menjadikan agama seseorang berkurang, akan menjadikan imannya turun, jatuh, ketakwaannya akan menjadi pudar seiring dengan besarnya kemaksiatan tersebut. Maka Islam melarang umatnya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang pembunuhan. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena takut fakir, takut kekurangan harta. Orang-orang Quraisy, mereka membunuh anak-anak lelaki mereka manakala mereka takut miskin, dan membunuhi anak-anak perempuannya karena merasa hina di saat mempunyai anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, nahnu narzukukum wa iyyahum, kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian dan memberikan rizki kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Di sini jelas sekali bahwa Islam menekankan untuk menjaga jiwa seseorang. Jiwa seseorang apabila dia masuk ke dalam Islam, maka dia akan terjaga, tidak boleh dibunuh. Kemudian dalam lanjutan ayat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan zina, perbuatan homoseksual, dan yang semisalnya, baik yang tampak maupun tidak tampak. Ini merupakan bentuk penjagaan dan pemeliharaan Islam terhadap kehormatan seseorang. Kehormatan seseorang benar-benar dijaga di dalam Islam. Di antaranya adalah dengan menjauhkan diri dari berbagai perbuatan keji tersebut. Kemudian Islam juga menjaga harta. Allah sebutkan, wala taqrabu malal yatim. Janganlah kalian mendekat kepada harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik untuk kemaslahatan anak-anak yatim tersebut. Ini juga dalam rangka menjaga harta. Dalam ayat tadi Allah sebutkan, wa auful kaila wal mizan, jagalah oleh kalian timbangan dan sukatan dalam perdagangan untuk menghindarkan perbuatan curang di dalam berjual beli. Ini semua dalam rangka untuk menjaga harta dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betapa besar peran Islam di dalam menjaga keharmonisan, ketentraman kehidupan umat manusia. Dari ayat-ayat tadi kita mengetahui betapa Islam benar-benar menjaga berbagai potensi-potensi kehidupan yang sangat penting untuk melangsungkan kehidupan nyata. Semua benar-benar dijaga di dalam Islam. Tidak lupa pula Islam menjaga akal manusia agar benar-benar bersih dan dapat berpikir jernih. Di antaranya adalah Islam mengharamkan khamr, mengharamkan minuman yang memabukkan. Allah tegaskan bahwa al-khamr, perjudian, al-maisir. Demikian pula undian-undian merupakan rijs, merupakan kotoran, kemaksiatan yang merupakan hasil dari bisikan-bisikan syaitan. Islam betul-betul menjaga umat manusia dari rusaknya akal fikiran. Ketika seseorang minum khamr, minum minuman keras, ataupun di masa sekarang narkoba dan yang semisalnya, maka dia akan bertindak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terukur, di luar kontrolnya. Dengan mudah dia bisa membunuh orang lain, dengan mudah dia bisa mencederai orang lain, dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat. Maka Islam benar-benar berupaya menjaga agar umat manusia, terkhusus kaum muslimin, adalah orang-orang yang bersih akalnya, jernih berfikirnya, dengan meninggalkan berbagai perbuatan-perbuatan yang tadi telah disebutkan. Kita lihat orang-orang yang melakukan tindakan teror, melakukan peledakan-peledakan, meledakkan gedung-gedung, meledakkan kendaraan-kendaraan, yang dengan itu banyak jiwa yang berguguran, yang dengan itu banyak harta yang hancur. Di manakah akal mereka? Di manakah rahmat mereka, kasih sayang mereka? Dalam kondisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka balasannya adalah an-nar, kekal abadi di dalamnya. Dosa besar perbuatan membunuh orang lain. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam as-sahih menyebutkan, la yazalul mu'min fi fushatin min dinih. Seorang mukmin akan senantiasa berada di atas kelapangan dalam agamanya, agamanya baik dan benar, selama dia belum menumpahkan darah seorang yang haram untuk dibunuh. Selama dia aman, terkendali, tidak pernah membunuh seorang muslim, seorang mukmin yang tidak boleh untuk dibunuh. Maka para ulama kita menyebutkan bahwa dosa besar di bawah dosa kesyirikan yang dapat merugikan umat manusia adalah dosa membunuh. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam banyak kesempatan beliau benar-benar memberikan bimbingan, antisipasi dari terjadinya perbuatan pembunuhan. Sampai-sampai kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man hamala alaina silah falaysa minna, barang siapa yang mengacungkan senjata kepada kami, maka bukan bagian dari kami. Lalu bagaimanakah ketika membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh? Membunuh seorang muslim, membunuh seorang mukmin, mengacungkan senjata saja, menakut-nakuti. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, bukan bagian dari kami. Secara tegas Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ketika terjadi upaya saling membunuh antara satu orang dengan yang lainnya, fal qatilu wal maqtulu finnar, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di dalam annar, tempatnya di dalam neraka. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa awwalu ma yuqda, pertama kali yang akan dihukumi di hari kiamat, akan ditegakkan peradilan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, adalah fid dima, berkaitan dengan darah, terkait dengan pembunuhan. Tidaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum teroris yang melakukan peledakan-peledakan, pembunuhan-pembunuhan, banyak korban yang berjatuhan, tidakkah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh besar dosa pembunuhan tersebut. Disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kalau sekiranya lawishtaraka ahlus samawati wal ard, kalau sekiranya bersekutu, bersatu penduduk langit dan bumi untuk membunuh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hukum kepadanya. Bagaimanakah jika yang dibunuh itu orang banyak? Disebutkan pula di dalam Musannaf Abdul Razzaq, ada sekelompok orang dari penduduk San'a di negeri Yaman. Mereka berjumlah 7 orang, membunuh anak kecil, membunuh seorang gulam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum 7 orang tersebut yang bersekongkol untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap si anak tadi, ditegakkan hukum qisas, mereka semua dibunuh. Bahkan amat terkenal ucapan beliau, kalaulah sekiranya semua penduduk San'a ini, penduduk kota San'a, bersepakat untuk membunuh anak tadi, niscaya aku akan hukum mereka semua walaupun mereka satu kota San'a. Ini menunjukkan bahwa Islam betul-betul memperhatikan perbuatan yang tercela ini. Memperhatikan dalam artian betul-betul menjaga umat Islam agar menahan diri dari perbuatan membunuh, karena perbuatan membunuh itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. إذن هذا الإرهاب القائم هو في الحقيقة عدوان، عدوان منظم قائم على الإتلاف، بقي قائم على الإتلاف والتهديد وإتلاف الأنفس. ولا شك ولا ريب أن هذا العدوان المنظم له غايات، وهي غايات غير مشروعة، هو إفساد في الأرض. والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إذن هؤلاء مفسدون، قتل ونهب وسرقة، ثم يسمون ذلك وينسبونه إلى دين الله. كذب، كذبوا على الله وعلى رسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاؤهم. هؤلاء محاربون، يحاربون الله ورسوله، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، صفات الخوارج الذين قتلوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أين هم من المحافظة على الضرورات الخمس التي أشرنا إليها آنفا؟ الله عز وجل شرع القصاص وشرع كذلك الدية للمحافظة على النفس حتى يرتدع الناس، فمن قتل نفسا يقتل بهذه النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ إذا قتل نفسا قتل بها فيقتل جزاء وفاقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة يعني المرتد، فمن بدل دينه يقتل، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري، والحديث من حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم. فحرم الله الفساد، وما يصنعه هؤلاء الإرهابيون القتلة هو من أعظم الفساد، فساد في الأنفس، وفساد في الأموال، وفساد في الممتلكات. كيف ينسب هذا إلى دين الله والنبي عليه الصلاة والسلام؟ كما عند ابن ماجه يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. الدنيا كلها لو زالت أهون من أن يقتل مسلم ظلما. وابن عمر لما نظر إلى الكعبة قال: ما أعظمك إلا أن قتل المسلم أعظم حرمة، بعد أن نظر إلى بيت الله المعظم الكعبة، لكن دم المسلم أعظم. فأي إسلام يجعل هؤلاء يقتلون الجماعات من أهل الإسلام، النساء والصبيان والشيوخ والعجائز والكبار والصغار؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حرم قتل المشركين في الحرب، حرم قتل كبار السن الذين لا يشاركون والنساء والصبيان. ولما رأى امرأة مقتولة قال: ما كان لهذه أن تقاتل، فكيف تقتل؟ فأنكر قتل النساء عليه الصلاة والسلام، وهي امرأة مشركة، لأنها لم تقاتل فلا تقتل. هؤلاء يقتلون أهل الإسلام، بل وإذا وجدوا رجلا معاهدا كافرا قد دخل بلاد الإسلام قتلوه ونقضوا العهد، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها على مسيرة 40 عاما كما في صحيح البخاري. فأين الدين الذي يمنعهم من هذه الحرمات؟ هم أناس في الحقيقة منهم الجاهل المغفل المغرر به الذي لا يعلم شيئا، إنما رأى الناس ففعل كفعلهم، ومنهم المدسوس الجاسوس الذي دفع من منظمات خطيرة وقد تكون عالمية لإفساد بلاد المسلمين، ومنهم من يبحث عن المال والنساء ويبحث عن شهوته فدخل في هذا التنظيم. إذن هو عدوان منظم لإرهاب وتخويف وإتلاف الأنفس، وكما قلنا غاياتهم غايات غير مشروعة، غايات خسيسة، لكن البلاء حصل على أهل الإسلام، فعليهم أن يقاوموا هذا البلاء. وانظروا إلى أهمية الأمن كما ذكرنا آنفا، انظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد، وأخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ما معنى حيزت؟ جمعت له الدنيا، كأن الدنيا بين يديك وأنت عندك قوت اليوم، ولكنك معافى في جسدك، وعندك كذلك الأمن في بيتك وفي منزلك وفي مجتمعك، فهذه كأن الدنيا كلها جمعت لك. لا بد أن نعلم أن هذا الدين دين رحمة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما جاء ليقتل الناس، ولا جاء ليسفك دماءهم ولا ليأخذ أموالهم عليه الصلاة والسلام، إنما جاء لإسعادهم ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولإسعادهم في الدارين، في دار الدنيا وفي دار الآخرة. ولهذا قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه رحمة، إذن جاء للرحمة عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الرحمة كما في الصحيحين من أسمائه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ولما آذاه قومه كما في الصحيحين من حديث عائشة وفعلوا به ما فعلوا، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال: أطبق عليهم الأخشبين. يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت فعلت. أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان من جبال مكة، جبل أبي قبيس وجبل القعقعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أصبر، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. إذن هو نبي الرحمة، لم ينتقم لنفسه مع أنهم آذوه وضربوه وشتموه وطعنوا فيه وأرادوا قتله، ثم خرج مهاجرا وترك لهم مكة عليه الصلاة والسلام. بل جاء في مسند الإمام أحمد أنه خضب بالدماء، في مسند الإمام أحمد من شدة الضرب خضب بالدماء، صار جسده فيه دماء كأنه خضاب. فجاءه جبريل فقال: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: يا جبريل، أرأيت؟ قد فعلوا بي هؤلاء وفعلوا وفعلوا. فقال: أتحب يا رسول الله أن أريك آية؟ فقال: نعم. فنظر إلى شجرة في طرف الوادي فناداها جبريل، فجاءت هذه الشجرة حتى وقفت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام تشق الأرض، ثم قال لها: ارجعي. فرجعت إلى مكانها، فقال: حسبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الدين دين رحمة، ليس دين تفجير وتكفير وقتل الناس. ولا يعني ذلك أيضا أن أهل السنة ينكرون التكفير، التكفير من ديننا، وقد كفر الله عز وجل في الكتاب وكفر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لكن هذا بدين، هذا بضوابط وبنصوص وبأدلة. ولا يعني أنك لو كفرت مسلما أن تذهب وتقيم عليه الحد وتقتله، ليس لك ذلك، هذا لولاة الأمور، هم الذين يقيمون الحدود والقصاص، هذه من خصائصهم. لكن هؤلاء تجرؤوا، لا احترموا المسلمين ولا احترموا ولاتهم، فقتلوا كل من يعارض تنظيمهم وذبحوه. الإرهاب الذي كان في زمن مكة في زمن قريش طبقوه على أهل الإسلام من الصحابة، اليوم يمارسه هؤلاء الدواعش وأمثالهم على أهل الإسلام. كيف صنع المشركون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عذبوهم وضربوهم وآذوهم. وكان يأتي أبو جهل كما في الصحيحين يقول: أيعفر محمد وجهه في البيت؟ والله لأطأن رقبته. فكان يمنع وتأتي الملائكة وتمنعه، وجاء أشقى القوم ووضع سل الجزور على عاتقه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام على ظهره، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاءه: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بعمارة بن الوليد. فكلهم كانوا صرعى في غزوة بدر، آذوا صهيبا وآذوا بلالا وعذبوا عبد الله بن مسعود، وهكذا ضربوا الصحابة وقتلوا من قتلوا حتى هاجر من هاجر. هذا هو الإرهاب، ظلم وأذية لأهل الإسلام، واليوم يمارس هذا الإرهاب على أهل الإسلام لكن أشد، يأتي بهذا السلاح ويفجر المئات من المسلمين، فيقتل من يقتل ويصاب من يصاب، ويصير هذا معاقا ويصير هذا به عاهة. فإرهاب عظيم واستحلال للدماء، كل ذلك استجابة لإبليس ولشياطين الجن والإنس. فعلى كل حال الموضوع يحتاج إلى أطول من ذلك، لكن لعل هذا إن شاء الله يكفي، والوقت بدأ يضيق، ولعل الإخوة إن شاء الله ييسر الله لهم ويكملوا هذا الموضوع. فموضوع الإرهاب والكلام عنه في الحقيقة يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات وخطب ودروس ولقاءات، لكن حاولنا أن نعطي المختصر المفيد، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Perlu diketahui bersama bahwa terorisme berdiri di atas kerusakan dan penghancuran. Tujuan-tujuan dari terorisme dan radikalisme adalah kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah perbaikan terjadi padanya. Kita lihat kaum teroris, mereka melakukan perbuatan semena-mena. Mereka merampok, mereka mencuri atas nama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini merupakan bagian dari perjuangan, padahal hakikatnya adalah kerusakan di muka bumi ini. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh kaum muslimin. Mereka adalah turunan secara pemikiran dari orang-orang Khawarij yang dahulu mereka membunuhi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tadi telah mengetahui tentang betapa besarnya dosa membunuh jiwa, dan tidaklah boleh untuk membunuh kecuali bilhaq, kecuali dengan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam Sahihain, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali an-nafsu bin-nafs, ditegakkan hukum qisas padanya. Dia telah membunuh seseorang, kemudian dia menjadi halal darahnya untuk dikisos atas perbuatan dia tersebut. Yang kedua adalah ats-tsayyibuz zani, seorang yang telah menikah lalu melakukan perbuatan zina. Di dalam Islam hukumannya adalah dirajam. Halal darahnya untuk dibunuh, dan tentu yang menegakkannya adalah pemerintah kaum muslimin. Yang ketiga adalah orang yang murtad, halal pula darahnya, dan tentu yang menegakkan ini juga pemerintah kaum muslimin. Kemudian perlu diketahui bersama bahwa kaum teroris sungguh mereka sangat bermudah-mudahan di dalam melakukan pembunuhan. Bermudah-mudahan di dalam menghancurkan harta milik orang lain. Maka sungguh ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'indallah min ay yuqtala al-muslim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Hancurnya dunia di sisi Allah lebih ringan dari dibunuhnya seorang muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau melihat Ka'bah, beliau mengatakan, betapa besar kehormatanmu, namun kehormatan jiwa seorang muslim lebih besar dari kehormatanmu. Oleh karena itu, apabila kita lihat kondisi kaum teroris di dalam melakukan aksi-aksi terornya, mereka tidak peduli. Mereka lakukan operasi peledakan dan yang semisalnya, banyak korban yang berjatuhan. Korban dari kalangan anak-anak, dari kaum lelaki, dari kaum wanita, tua, muda, tidak terluput dari operasi mereka korban yang berjatuhan. Bahkan mereka tidak mau peduli dengan apa yang mereka lakukan. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika dalam sebuah pertempuran melihat seorang wanita yang tidak ikut berperang nampak terbunuh Maka beliau alaihissalatu wassalam marah, mengapa wanita ini dibunuh? Karena Islam melarang membunuh wanita, terlebih dia tidak ikut dalam pertempuran. Dalam kondisi perempuan itu adalah perempuan yang musyrik ketika itu. Demikian pula kaum teroris di dalam melakukan aksinya, melakukan aksi-aksi teror terhadap tamu-tamu negara, orang-orang yang berkunjung di negara kaum muslimin yang sudah mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin selaku pengunjung atau turis di negeri tersebut. Mereka berkhianat, membunuhi orang-orang yang telah diberi jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang berada dalam posisi mendapatkan jaminan keamanan atau perjanjian keamanan dari pemerintah kaum muslimin, dia tidak mencium aroma al-jannah, aroma surga. Sementara aroma surga itu tercium dari jarak 40 tahun lamanya. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum teroris, tidak jarang dari mereka adalah jasus. Mereka adalah orang-orang yang masuk di tengah-tengah kaum muslimin, mengatasnamakan Islam dalam rangka untuk mencemarkan nama baik Islam. Mereka orang-orang kiriman yang menyamar dan ternyata tujuan utamanya adalah untuk mencoreng Islam. Di antara tujuan mereka pula adalah untuk bisa mendapatkan harta atau uang dengan keterlibatannya di tengah-tengah kaum teroris. Berapa banyak di antara mereka yang justru semakin bertambah dan bergelimang harta ketika bergabung dengan kaum teroris. Kucuran dana masuk kepadanya. Sungguh ini adalah tujuan yang sangat rendah. Tujuan yang sangat rendah yang dengannya umat Islam dijadikan sebagai tumbalnya. Karena harus diakui korban terbanyak dari gerakan-gerakan terorisme ini adalah umat Islam. Di dalam hadis Bukhari yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam Kitabul Jami', diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Man asbaha aminan fi sirbihi," barang siapa yang hidup di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, "Mu'afan fi jasadih," sehat tubuhnya, kemudian tercukupi kebutuhan hidupnya, makanan minumnya tercukupi, maka telah terkumpul badannya kebaikan dunia. Ini merupakan betapa besar nikmat keamanan, ketentraman yang ada dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sungguh apa yang dilakukan oleh kaum teroris sangat bertentangan dengan Islam. Islam berusaha mewujudkan keamanan, ketentraman, rahmat bagi alam semesta. Mereka yang menghancurkannya. Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang untuk alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabiur rahmah. Beliau adalah nabi penebar kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab umat ini manakala beliau berada di tengah-tengah umat. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab umat Islam manakala beliau berada di tengah-tengah umat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan, dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengampuni dosa-dosa mereka selama Rasulullah SAW berada di tengah-tengah umat. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW mendapatkan siksaan penentangan dari kaumnya, beliau dilempari batu oleh kaumnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, beliau berlumuran darah, sekujur tubuh beliau berlumuran darah. Malaikat menawarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, maukah kamu aku timpakan kepada mereka dua gunung besar di Mekah, Gunung Abi Qubaish dan Gunung Qu'aiquan, untuk ditimpakan kepada mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Namun Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyambut permintaan dan permohonan tersebut. Beliau justru mendoakan semoga dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang akan membela agama ini. Dalam riwayat lain, Jibril ketika itu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, melihat kondisi Nabi alaihi salatu wassalam yang berlumuran darah. Jibril berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu tanda kekuasaan Allah? Lihatlah kepada pohon yang di sana. Kemudian pohon itu keluar dari dalam bumi. Maka Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan agar pohon tersebut kembali ke tempatnya. Ini semua adalah Rasul alaihi salatu wassalam, sifat-sifat beliau, perangai beliau yang penuh dengan kasih sayang terhadap umat ini. Sungguh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum teroris. Terorisme bukan bagian dari Islam. Terorisme bukan dari ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Justru keberadaannya mencoreng nama baik Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, mencoreng nama baik Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau adalah nabiyur rahmah, nabi penyebar kasih sayang. Mereka bermudah-mudahan untuk mengkafirkan. Bukan berarti pengkafiran itu tidak ada. Pengkafiran ada, namun dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan di dalam syariat ini. Tidak dilakukan secara serampangan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum teroris. Dengan itu, mereka tidak lagi menghormati kaum muslimin dan tidak lagi menghormati pemerintah kaum muslimin. Orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, dengan mudahnya mereka kafirkan dan dengan mudahnya mereka cap halal darahnya untuk dibunuh. Siapapun mereka, apakah bagian dari pemerintah ataukah dari rakyat jelata. Sungguh ini merupakan kezaliman yang nyata. Sehingga dari sini kita mengetahui terorisme adalah kezaliman. Terorisme di hari ini, dahulu di zaman Rasulullah SAW telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka melakukan perbuatan teror terhadap para sahabat Nabi SAW. Mereka disiksa, sahabat Bilal dan yang lainnya disiksa. Sebagian lagi dibunuh. Rasulullah SAW ketika sholat, Abu Jahal memerintahkan kepada orang, siapa yang berani untuk melempari Muhammad dengan kotoran unta. Orang terjelek dari mereka melakukan perbuatan itu. Sehingga Nabi mendoakan mereka, tokoh-tokoh Quraisy yang dari pemuka-pemuka mereka yang tidak segan-segannya melakukan teror terhadap kaum muslimin, bahkan terhadap diri Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi mendoakan kecelakaan kepada Abu Bakar, kepada Abu Jahal, kepada Abu Jahal, Utbah dan yang bersamanya, sehingga mereka semua mati dalam pertempuran Badar. Hari ini diulangi oleh kaum teroris. Korbannya adalah kaum muslimin. Kalau mau dijumlah secara keseluruhan, korban terbanyak adalah kaum muslimin. Oleh karena itu, betapa bahayanya mereka. Bahkan yang mereka lakukan lebih dahsyat dari yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dari sisi mereka lakukan peledakan-peledakan teror dengan sporadis, korban jatuh bergelimpangan tidak terukur. Luar biasa kehancuran dan kerusakan yang terjadi akibat perbuatan mereka itu. Para hadirin sekalian, topik ini sesungguhnya topik yang menarik. Tidak cukup dalam sekian muhadarah, sekian kajian, bahkan membutuhkan waktu yang panjang. Namun karena waktu yang sudah habis, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa melanjutkan dalam kesempatan yang lain, melengkapi apa yang kami sebutkan. Itulah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.